Ya alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di membahas tentang ayat seputar bersikap lembut dengan anak yatim. Dalam hal ini adalah ayat di surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Ya, adapun anak yatim maka janganlah engkau hardik, adapun pengemis janganlah engkau bentak-bentak. Maka ayat ini membicarakan atau berkenaan dengan sebelumnya ayat ini berkenaan dengan masalah anak yatim, berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yatiman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecilnya yatim, dan kegiatan Nabi adalah gembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah qararid, ya, qirat. Ya, dan yang dimaksud dengan qirat adalah syai'in yasirin minad darahim, beberapa keping dirham. Artinya satu hal yang tidak banyak. Ya, maka Nabi di masa mudanya adalah pernah menjadi penggembala kambing dan mendapatkan penghasilan karena menggembala kambing. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang bahasanya keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dalam masalah semangat bekerja. Ya, sungguh-sungguh bekerja meskipun dapatnya sedikit, padahal kerjanya capek, boleh jadi gembala kambing dari pagi sampai sore. Ya, cuma mendapatkan syai'in yasirin min darahim, beberapa keping dirham yang sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekun menjalaninya. Dan tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus kecuali pernah berkegiatan sebagai penggembala kambing. Di antaranya Nabi Musa gembala kambing sebelum jadi nabi selama 10 tahun sebagai mahar pernikahan beliau dengan salah satu anak perempuan orang tua di negeri Madian. Maka pernikahan Nabi Musa dengan seorang wanita dari negeri Madian, maharnya adalah jasa. Ini dengan selama 10 tahun kerja gembala kambing tidak diupah. Ini selama 10 tahun kerja gembala kambing tidak diupah, upahnya ya adalah ya, nikah dengan ya, anak perempuan atau seorang gadis dari negeri Madian. Ya. Dan ini tentu tergolong nikah dengan mahar yang mahal. Ya. Ini tergolong nikah dengan mahar yang kalau diuangkan mahal sekali. Ini, gembala kambing per bulan berapa kali setahun kali 10 tahun kerja 10 tahun tidak dibayar. Nah, itu mahar pernikahannya. Maka semua nabi yang Allah utus pada awalnya mereka penggembala kambing, tujuannya dalam rangka supaya mereka mengenal dan berlatih, yatamarranu, mereka berlatih untuk gembala. Kalau dulu gembala kambing, nanti besok akan gembala manusia. Wa husni wilayah, dan bagaimanakah memimpin yang baik. Maka diawali dengan latihan memimpin kambing-kambing. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk para nabi gembalaan mereka yang mereka gembalakan adalah ghanaman, adalah kambing. Kenapa dipilih kambing? Karena ra'i al-ghanami, orang yang gembala kambing itu ketularan sifat kambing. yaitu tenang, ar-ra'fa wa rahmah. Ya. Karena kambing itu secara umum penurut, manut, tidak banyak tingkah, enggak bandel, maka kambing itu tenang, ya. Kemudian ya, dan karena demikian karakter kambing, maka pengembalanya juga ketularan demikian. Orangnya jadi tenang, orangnya penuh dengan kasih sayang, bukan orang yang kasar. Karena dia mengembalakan hewan ternak yang lemah secara fisik, lain hanya dengan penggembala unta. Penggembala unta, orang yang jadi penggembala unta, seringkali aksarama yakunu fihim, seringkali mereka itu jafa, ya, mereka itu keras, ridhoh keras. Karena unta itu punya karakter keras, binatang yang kuat, ya, jabarah, binatang yang kuat, ya, sering beling, maka akhirnya penggembalanya sering teriak-teriak. Akhirnya karena ini tidak manut, tidak nurut, sering mukul, akhirnya jadi keras orangnya. Jadi keras karena karakter hewan yang digembalakan beling, keras, bandel gitu. Ya, maka ketika hewan yang digembalakan itu manut, penurut, tenang, maka orangnya jadi lembut. Tidak suka teriak-teriak, tidak suka mukul-mukul. Ya, karena cukup dengan isyarat, cukup dengan lisan, kambing-kambing ini sudah mengikuti aturan. Ya. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya, yang namanya kawan itu mempengaruhi kawannya. Termasuk diantaranya adalah berkawan dengan hewan. Itu punya pengaruh dengan orang yang menjadi kawan. Ini penggembala kambing berkawan dengan kambing, kambing penurut, orangnya makhluk yang lembut, manut, orangnya juga ya, mendapatkan karakter demikian. Lain hanya dengan penggembala unta, karena beling, keras, kasar, maka penggembalanya akhirnya sering bentak-bentak, sering teriak-teriak. Nah, ini jadinya hatinya kasar, hatinya keras, sering mukul. Maka kawan itu mempengaruhi kawannya, termasuk berkawan dengan hewan itu ngefek dengan orangnya. Maka jika demikian berkawan dengan hewan yang dia tidak bisa ajak-ajak, tidak bisa menggoda, tidak bisa, dan yang lainnya tidak bisa mencuci otak, tidak bisa mempengaruhi pikiran, maka bagaimanakah lagi berkawan dengan manusia? Tentu lebih-lebih lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyaat membesar sebagai yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Allah mudahkan bagi beliau beristri seorang wanita yang salihah, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang Nabi nikahi, ya, walahu dalam keadaan umur Nabi 25 tahun, dan walaha dan ibunda Khadijah itu berumur 40 tahun dalam satu versi, dan di versi yang lain beliau berumur 28 tahun. Namun baik versi A ataupun versi B, semuanya menunjukkan bahasanya ibunda Khadijah lebih tua daripada sang suami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai pelajaran secara umum, seorang laki-laki nikah dengan wanita yang lebih tua itu tidak mengapa, beda umur, lebih tua istrinya tidak apa-apa, yang penting beda kelamin dalam nikah itu, beda umur tidak masalah, beda umur tidak masalah, beliau bisa kemudian mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, meskipun yang perempuan jauh lebih berumur daripada yang laki-laki. Dan keistimewaan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa kanat hakimatan aqilatan salihatan. Ya, dia adalah seorang wanita yang salihah dan kemudian dia adalah wanita yang langka. Karena dia wanita yang aqilah, wanita yang mengedepankan akal daripada perasaan. Nah, dan ini langka sekali di dunia wanita. Nah, umumnya perempuan itu mengedepankan perasaan daripada nalar sehatnya, pertimbangan jernihnya, yang dalam bahasa hadis disebut dengan kurang akalnya. Kurang akalnya apa sih yang dimaksud kurang akal? Kurang akal itu lebih mengedepankan perasaan daripada pertimbangan jernih, itu namanya kurang akal. Namun sebagian orang sensitif karena faktor terjemah. Sensitif karena faktor terjemah. Padahal kalau pakai terjemah yang lain diakui. Betul tidak perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada pertimbangan nalar sehat, pertimbangan matang, betul. Tapi kalau kemudian perempuan itu kurang akalnya, terus kemudian merasa dipojokkan. Padahal apa yang dimaksud, apa terjemah bebas untuk wanita itu kurang akalnya? Terjemah bebasnya lebih mendahulukan perasaan, emosi, perlu jadi emosi marah, emosi cemburu, emosi sedih, emosi bingung, emosi yang lainnya daripada pertimbangan akal sehat. Nah, maka ibunda Khadijah itu wanita yang aqilah, yang mengedepankan akal daripada perasaan. Dan ini makhluk langka di dunia wanita. Nah, bukan hanya jarang-jarang namun langka ini. Ini karena umumnya perempuan ngikuti emosi dan perasaan daripada pertimbangan akal sehat. Pertimbangan matang, pertimbangan jernih itu kalah dengan perasaan. Dan karena beliau wanita yang aqilah, maka hakimah. Ini buah dari seorang itu, orang yang mengedepankan akal sehat, pertimbangan jernih, itu menjadi orang yang bijak. Ini. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, menunjukkan kalau beliau adalah wanita yang aqilah, mengedepankan akal daripada menuruti perasaan, larut dalam perasaan, adalah peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari dapat wahyu kemudian pulang dari Gua Hira, masuk ke rumah, gemetaran, ketakutan. Nabi pulang dalam keadaan gemetaran, ketakutan. Kemudian minta pada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Jadi setelah diselimuti, kemudian terasa tenang, baru Nabi diminta cerita. Nah, ini sudah wanita yang berakal ini. Tidak kemudian suaminya pulang tergopoh-gopoh sambil ngos-ngosan, ketakutan, kemeringat, gitu terus, kenapa mas? Sudah baru datang sudah tidak kemudian disuruh duduk dulu, ini dulu tenangkan dulu baru ditanya, ada apa Thomas? Nah, tidak ini. Ibunda Khadijah tidak. Begitu suaminya dikondisikan tenang dulu, baru kemudian diajak cerita, ada apa? Itu sudah menunjukkan kalau beliau wanita yang aqilah. Kenapa? Karena pulang tergopoh-gopoh, ketakutan, keringat dingin, suruh cerita, ceritanya tidak jelas nanti. Ya, akal sehat mengatakan orang dalam kondisi semacam ini suruh cerita, ceritanya tidak jelas, tidak fokus, tidak tenang dalam cerita, maka ceritanya tidak bisa dinikmati. Gitu. Tapi kalau orangnya sudah tenang dulu, baru diminta cerita, akan mengalir cerita secara utuh, tenang, enak dinikmati, bisa dipahami dengan mudah. Setelah itu Nabi cerita, kalau saya takut mati, kata Nabi, saya takut binasa maksudnya mati, saya takut mati, gini. Maka Nabi menceritakan kecemasannya, ketakutannya, beliau takut mati, takut bahasanya hal yang baru saja dia jumpai itu akan berdampak buruk pada diri beliau, bahkan kematian. Namun apa yang kalau wanita yang tidak aqilah, suaminya cerita ketakutan, itu malah nambahi takut suami nanti. Sosima cerita kalau dia ketakutan, cemas. Ini ada orang yang mengancam saya. Ini ada makhluk yang mengancam saya. Mati saya nanti. Malah kemudian ikut istrinya malah ikut duduk. Iya mas, bisa-bisa kayak gitu ya. Jangan-jangan itu makhluk berbahaya nanti akan bikin mati kita. Nah, itu kalau wanita yang ghair aqilah. Dia larut dengan emosinya, perasaannya ketika suaminya bisa cerita dengan baik, larut dengan perasaannya, dia ikut malah gemeteran itu. Ikut gemeteran, ikut ketakutan. Apakah demikian Ibu Khadijah? Tidak. Beliau wanita aqilah. Luar biasa. Setelah suaminya cerita tentang ketakutan dirinya, malah respon Ibunda Khadijah apa? Tenang. Tenang wahai suamimu. Allah tidak akan menyengsarakanmu. Allah tidak akan la yakhzaqallahu abada. Engkau tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menyusahkanmu. Allah tidak akan membuat menderita, apalagi binasa. Diminta tenang. Suami yang ketakutan itu ditenangkan oleh istri. Ini kan jarang-jarang Pak demikian. Umumnya kan istri bingung ditenangkan suami. Nah ini suami bingung, takut, cemas, was-was, ditenangkan istri. Nah, ini hanya bisa terjadi manakala wanita tersebut adalah wanita aqilah, hakimah. Dia tidak larut dengan cerita suaminya yang bikin ketakutan, bikin cemas. Namun tetap bisa berpikir tenang, berpikir jernih, kemudian memberikan saran yang pas. Razaqallahu minha auladahu kullahum. Allah memberikan untuk nabinya anak seluruhnya dari Khadijah, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, semuanya dari Khadijah. Dan ini diantara alasan ulama yang mengatakan bahasanya yang benar, yang lebih tepat, ketika nikah dengan Nabi dan Khadijah adalah janda, maka ini menunjukkan boleh jadi bujang dapat janda itu tidak apa-apa. Itu dalam keadaan umurnya masih 28 tahun, sehingga memungkinkan punya anak sampai 7. 3 laki-laki, 4 perempuan, dan semua anak laki-lakinya meninggal dunia di masa di waktu kecil. Maka semua anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim, karena Ibrahim itu lahir dari sariyatihi, budak perempuan milik Nabi yang Nabi kumpuli, yang bernama Maryah Qibtiyah. Al-muhim intinya Allah kemudian mudahkan lahu bagi nabinya untuk berjumpa dengan Khadijah. Kemudian qomat bi su'unihi, Khadijah ini rela untuk ngurusi keperluan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan timbal balik dengan di antaranya adalah Nabi tidak menikah atau tidak berpoligami sampai Khadijah wafat. Dan Allah azza wa jalla memuliakan nabinya dengan kenabian. Dan awal pertama kali wahyu yang Nabi dapatkan bentuknya adalah yara aru'ya fil manam, melihat mimpi ketika tidur. Fa idza ra'a aru'ya, jika Nabi melihat mimpi saat tidur, maka datanglah mimpi tersebut di dunia nyata sama persis sebagaimana yang terlihat di alam mimpi. Terlihat demikian jelas samanya misla falaqis subhi, semisal terbitnya pagi. Jelas, terang. Ya, maka apa yang Nabi lihat dalam mimpi itu terjadi di alam nyata di hari itu. Bayinatan wadihatan, dalam keadaan jelas dan gamblang. Ini adalah seperti mimpi semalam. Dan Nabi SAW mendapatkan kondisi selama seperti ini sebelum kedatangan Jibril membawa surat Al-Alaq itu selama 6 bulan lamanya. Setiap hari mimpi yang benar yang terlihat mimpi tersebut di alam nyata selama 6 bulan setiap hari. Itu pertanda itu tanda yang Allah berikan kepada nabinya bahasanya dia akan mendapatkan wahyu. Karena mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Fada'a ilallahi, lantas setelah jadi nabi beliau berdakwah mengajak manusia kepada Allah, memberikan kabar gembira kepada yang beriman dan menakut-nakuti orang yang tidak mau beriman, dan beliau diikuti oleh banyak orang. Maka dulu anak yatim yang gembala kambing ini akhirnya jadi teladan bagi satu umat, bahkan umat yang paling besar dan paling banyak. Dulunya beliau adalah penggembala kambing. Lahum menggembala kambing alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau menjadi penggembala manusia dan menggembala dan memimpin satu umat yang sangat besar jumlahnya. Nah, Allah katakan di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah memberikan tempat perlindungan kepadamu. Maka Allah memberikan tempat perlindungan melindungimu setelah dulunya engkau yatim. Allah mudahkan bagimu orang-orang yang mengurusimu, hatta tarra'ta, sehingga engkau tumbuh besar dan engkau dewasa. Setelah itu dan Allah memberikan anugerah kepadamu birisalah al-uzma dengan kerasulan yang paling mulia, menjadi rasul paling mulia. Dan Allah menjumpaimu dolan. Dolan seringkali maknanya adalah sesat. Fahada, lantas Allah memberikan petunjuk. Namun yang dimaksud dengan sesat di sini, dolan di sini maknanya artinya tidak berilmu, yaitu tidak berilmu tentang rincian syariat, rincian syariat tentang Islam, tentang agama ini. Sebagaimana firman Allah Taala di surat Al-Ankabut ayat yang 48, wa makun tatatlu min qablihi min kitabin, dan sebelumnya sebelum mendapatkan Al-Quran engkau belum pernah membaca buku apapun. Wala takhutu biyaminik, dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, artinya engkau adalah seorang yang tidak berilmu, tidak bisa membaca dan menulis. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari kepadamu ilmu yang dulunya tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah anugerah Allah pada dirimu adalah anugerah yang besar. Demikian juga Allah katakan di surat Asy-Syura, wa ma kunta tadri mal kitabu, sebelum mendapatkan wahyu engkau tidak tahu Al-Qur'an. Walal iman, dan engkau tidak mengetahui iman. Iman di sini semakna dengan agama. Karena iman jika disebut sendirian termasuk ke dalamnya Islam. Sehingga yang dimaksud dengan iman di sini adalah agama ini seluruhnya. Dan yang dimaksudkan Nabi tidak mengetahui tafasilal iman, tafasilal syariah, rincian syariat. Maka jadilah beliau dengan sebab wahyu yang Allah berikan pada beliau yaitu Al-Quran Al-Azim. Maka beliau aliman kamilal iman, mengetahui detail atau kesempurnaan detailnya iman alaihi salatu wassalam. Maka Allah menjumpai mudhalan dalam keadaan sesat, artinya tidak berilmu, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Dengan cara apakah Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan pengetahuan? Dengan bil-Quran, dengan sebab Al-Quran. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya kata-kata dolan dalam bahasa Arab itu bisa artinya jahlun, kebodohan dan tidak berilmu. Sebagaimana doa kita dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, janganlah engkau termasuk orang-orang yang sesat. Apa yang dimaksud orang yang sesat dalam surat Al-Fatihah? Tidak berilmu. Orang Nasrani yang semangat beribadah tidak berilmu. Maka dolan di situ artinya tidak berilmu. Artinya bodoh. Maka jangan ikuti jalannya orang-orang bodoh, yaitu artinya jangan seperti mereka, bodoh seperti mereka. Kemudian wa wajadaka a'ilan fa aghna, dan Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya, maka dolan itu kalau kita terjemahkan dengan sesat, maka kesannya jelek banget gitu ya. Kesannya dalam bahasa Indonesia jelek banget gitu. Padahal kalau dalam bahasa Arab ya, terjemah yang tepat untuk dolan itu nanti ya beda-beda tergantung kalimatnya. Bisa kemudian artinya sesat dalam makna yang negatif sebagaimana yang ada dalam bahasa Indonesia. Bisa juga dolan itu maknanya maknanya enggak, kemudian mengandung muatan makna negatif. Semacam ya, di sini. Wa wajadaka dolan fahada. Ini maknanya tidak negatif, maknanya netral, menceritakan keadaan, ya, menceritakan realitas sejarah. Realitas sejarahnya sebelum mendapatkan Al-Quran, Nabi kan beliau tidak tahu apa-apa. Gimanakah cara ibadah kepada Allah? Ya, sebelum mendapatkan wahyu tentu Nabi tidak tahu bagaimanakah cara sholat, cara ini. Ini sebagaimana yang Allah inginkan. Dan itu realita, dan itu. Dan dalam hal ini tidak ada kesan negatif dalam hal ini. Nabi tidak tahu. Tidak tahu cara sholat, tidak tahu cara puasa. Puasa yang wajib itu apa. Sholat yang wajib apa saja. Gimana tata cara ibadah yang Allah cintai, Allah sukai. Nabi tidak tahu. Jadi dengan muatan rasa netral. Tapi kalau diterjemahkan dengan dolan sesat, nah itu jadinya orang Indonesia yang baca dan dengar, jadinya maknanya negatif sekali. Ya, padahal dolan dalam bahasa Arab, jadi maknanya beda-beda. Ada yang negatif dan ada yang tidak. Ya, kalau dolan artinya ghairu alimin, tidak berilmu, tentu maknanya tidak negatif. Kecuali negatifnya kesan negatif bagi orang yang karena tidak punya ilmu dan bodoh. Dolan bisa dalam bahasa Arab bisa artinya keliru, tidak sengaja. Ya, dolan dalam bahasa Arab bisa artinya hilang. Maka ada dalam istilah insatud dola, tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Ini di antara adab masjid, dilarang insatud dola. Ya. Dan wajataka a'ilan, dan dia Allah menjumpaimu dalam keadaan miskin, fakiran. A'ilan artinya fakiran, miskin. Fa'arna, lantas Allah mencukupimu. Wa fataha Allah 'alaika al-futuha. Dan Nabi itu tercukupi dengan sebab al-futuh. Dengan sebab penaklukan, dengan sebab peperangan, kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Karena ketika terjadi peperangan dan tentaranya adalah tentara tidak berbayar, tidak bergaji, maka ada aturan main 4/5 itu dibagikan untuk orang yang terlibat perang. 1/5 itu ada alokasi khusus, dan 1/5 ini dibagi 5 lagi, salah satunya adalah bagian untuk Nabi. Salah satu dari 5 bagian tadi adalah untuk Nabi. Nah, dengan itu maka Nabi punya harta. Jadi dari manakah sumber pendapatannya Nabi? Ketika di Mekah masih ada Khadijah, sumber pendapatan Nabi dinafkahi, dalam tanda kutip dinafkahi, dipenuhi oleh Khadijah dari hartanya. Dan setelah Nabi SAW berada di Madinah, sumber pendapatan Nabi, sumber penghasilan Nabi itu apa? Jawabannya al-futuh, peperangan, harta rampasan perang. Dan perlu diketahui bahasanya, menurut sebagian ulama, penghasilan yang paling afdol adalah ini. Kan inilah penghasilannya Nabi. Inilah sumber pendapatannya Nabi. Harta rampasan perang. Hatta kana, sampai-sampai Nabi akhirnya bisa membagikan harta pada orang lain dan memberi banyak orang. Satu hari Nabi pernah memberikan kepada satu orang, bayangkan satu orang, ghanaman, kambing dalam jumlah yang banyak di antara dua gunung. Dan adalah Nabi kalau beliau yu'ti ata'an, memberi satu pemberian, maka pemberiannya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, terutama demikian Nabi itu jor-joran, kalau Nabi melihat dengan memberikan harta kepada seseorang akan menyebabkan dia masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diisyaratkan di sini. Nabi kedatangan seseorang, ya, kemudian dari hasil ngobrol dan sebagainya, kemudian Nabi berikan kepada orang tersebut kambing sepenuh lembah. Jadi itu ratusan kambing di antara dua gunung, artinya sepenuh lembah. Jadi ratusan kambing isinya diberikan langsung tanpa ada kompensasi apa-apa. Nah, orang ini adalah adalah kepala suku atau kepala kampung di kampungnya. Apa yang terjadi setelah dia pulang bawa ratusan kambing? Maka dia umumkan kepada rakyatnya dan anak buahnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Ya kaumi udkhulu fil Islam, inna Muhammadan a'ta ata'an atau amalla yakhaful faqah. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngasih pemberian seperti pemberiannya orang yang tidak takut miskin. Itu jadi alasan untuk ayo masuk Islam. Kenapa? Karena ketika Nabi memberikan pemberian jor-joran seperti orang pemberiannya orang yang tidak takut miskin, maka mereka itu tahu kalau Nabi itu tidak cari duit dari menjadi Nabi dengan berdakwah. Nabi tidak cari kekayaan. Kalau beliau orang yang cari kekayaan, tentu yang ngirit-ngirit mau ngasih-ngasih. Nah, ketika beliau ngasih kok jor-joran, satu orang dikasih ratusan kambing. Anggap aja satu kambing harganya 3 juta sebagaimana di tempat kita. Nah, kali 200 kambing, nah itu udah berapa nilainya? Nah, maka ini pemberian orang sekali sedekah kok segitu. Sekali sedekah kok demikian jumlahnya. Ini jor-joran ini. Pemberiannya orang yang tidak merasa takut dengan kemiskinan. Artinya dia bukan cari dunia dengan dakwahnya. Dia adalah orang yang tulus sengaja kita kepada kebaikan. Ayo masuk Islam. Nah, kemudian ayat ini, surat Ad-Duha ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya Nabi itu kaya. Ya, maka ulama berselisih pendapat tentang Nabi itu status ekonominya apa. Ulama berselisih pendapat. Nabi itu miskin ataukah orang kaya? Ulama berselisih pendapat. Ini bayangkan sampai ulama berselisih pendapat, artinya tidak ada dalil yang gamblang gitu. Tidak ada gamblang ya, tidak ada dalil yang gamblang sekali menjelaskan tentang kondisi ekonomi Nabi. Sehingga ada ulama yang mentelaah membaca sejumlah hadis kemudian kesimpulannya Nabi itu miskin. Dan ada ulama kemudian mentelaah sejumlah dalil kemudian kesimpulannya Nabi itu kaya. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini kesimpulannya adalah yang disimpulkan oleh Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bahasanya ekonomi Nabi itu fluktuatif. Ini ekonomi Nabi itu fluktuatif. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang punya duit banyak, bisa ngasih kambing, ratusan kambing untuk satu orang. Kadang juga miskin sehingga 3 bulan istri-istrinya enggak masak. Selama 3 bulan bisa kemudian istrinya enggak masak, makan cuma air putih sama tamar sama kurma. Enggak masak selama 3 bulan. Maka ekonomi Nabi itu fluktuatif, itu kesimpulan yang paling kuat dalam masalah ini. Ada kondisi-kondisi beliau kaya, punya banyak duit, di lain kesempatan beliau tidak punya duit sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya itu seperti ini tujuannya, kata Abdul Abbas bin Taimiyah, supaya beliau mendapatkan semua pahala. pahalanya orang kaya yang bersyukur Nabi dapatkan. Pahalanya orang miskin yang sabar dengan kesusahan dan kemiskinannya Nabi juga dapat. Maka semua pahala Nabi dapatkan. Sehingga sempurnalah pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya kalau beliau cuma miskin saja, maka nanti cuma dapat pahala orang miskin yang baik, orang miskin yang sabar. Atau Nabi itu kaya, maka nanti cuma dapat pahalanya orang kaya yang bersyukur dan memanfaatkan kekayaan dengan baik. Namun ketika Nabi itu ekonominya fluktuatif, pernah beberapa bulan kaya, nanti bulan-bulan berikutnya miskin, maka Nabi mendapatkan pahala semuanya dan Nabi bisa jadi teladan dalam semuanya. Umatnya yang kaya, kita katakan contohlah Nabi ketika kaya. Sekali infak 200 kambing gitu kan. Mbok-mbok pisan-pisan nyuntuh sekali Nabi gitu kan. Pisan-pisan ya, misalnya. Itu bisa untuk memotivasi umatnya. Ya pisan-pisan korban seperti Nabi. Beliau ketika hajatul wada nyembelih haji anggap dengan bahasa bebas korban 100 ekor unta. Ya sekali-kali yang kaya raya mbok-mboknya, ya mbok-mbok lah marilah kemudian ya minimal seumur hidup sekali nyontoh Nabi dengan kekayaannya. Ya, korban 100 ekor sapi gitu misalnya. Ya, atas nama satu orang. Ya, infak 200 ekor kambing sepenuh lembah. Nah, kaya ya sepertilah Nabi yang kaya. Nah, umatnya Nabi yang miskin yang kita katakan. Ya contohlah Nabi yang miskin. Ketika beliau miskin, ya, bagaimana jadi orang yang sabar dengan kemiskinan? Ya, ketika meskipun miskin namun bukan berarti lemas, Nabi yang mimpin kerja bakti ketika gali parit ketika khandaq. Dan para sahabat ketika itu para sahabat ketika itu kemudian mereka ganjal perutnya dengan batu karena sangat laparnya, namun tetap kerja bakti bikin galian. Dan ternyata batu pengganjal perutnya Nabi lebih banyak daripada para sahabat. Artinya Nabi lebih lapar daripada mereka-mereka. Maka namun kemudian kemiskinan tidak kemudian menyurutkan langkah untuk ikut punya kontribusi dalam perjuangan. Ya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan ini ya. Maka berkontribusi, punya peran. Ya, maka itulah hikmah dibalik Nabi ya, kaya sekaligus miskin. Ya, beliau dapat pahala semuanya, semua bentuk pahala. Demikian juga ini bisa jadi teladan bagi semuanya. Umat Nabi yang kaya, teladanilah beliau. Umat Nabi yang miskin, ya, teladanilah beliau. Ya. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.